Dalam bab izalatun najasa, mencuci, menghilangkan najis, bahwa air itu jika dituang ke atas najis yang terkena pada tanah yang boleh serap air, maka cukup dengan kita menuangkan saja air yang agak banyak, tak semestinya sampai 2 pola, tapi lebih banyak daripada najis tersebut, sekira-kira ia akan dapat menghilangkan, menenggelamkan najis itu. Baik, itu sudah cukup. Adapun jika tanah itu tidak dapat menyerap air seperti seramik kita ni, maka tidak cukup kita menuangkan air saja, walaupun 3 kali, walaupun 10 kali. Kenapa? Sebab ia akan hanya menambahkan najis saja. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita buang dahulu najis tersebut. Jika dia adalah najis air misalnya, maka kita lap dulu, kasih kurang, kemudian barulah dituangkan air sedikit, dan kita lap, tuang sedikit, tuang, lap, sampailah hilang najis, ain najis tersebut. Tetapi kalau najis itu adalah najis solid, kita katakan, tak boleh kita tuang-tuang macam mana pun, tetap ada kat situ, dia takkan hancur. Jadi apa cara dia? Kutip buang lah. Kutip dibuang. Kalau ada kesan dari kat situ, kita cuci dan kita tuang. Sama lah, melihat pada tanah menyerap ataupun tidak menyerap air. Baik, itu asal apa ni, maksud daripada membawa hadis tadi. Tetapi kita tahu bahawa terdapat banyak faedah yang dikandungi dalam hadis Arabi itu, antaranya adalah bab ingkar mungkar. Okay, siapa tahu tentang ataupun apa faedah diambil oleh ulama daripada dalam bab ingkar mungkar daripada hadis itu? Berlemah lembut dengan orang yang tidak tahu, orang yang jahil. Dan orang jahil tu tak tahu kenapa, sebab dia tak ada ilmu. Jadi tak ada ilmu, dia ada macam-macam sebab tak ada ilmu. Dia dilahirkan tak ada ilmu lah. Semua orang dilahirkan tak ada ilmu lah. Tapi lepas tu ada ilmu kan. Sebab apa dia ada ilmu? Sebab dia belajar. Jadi ada orang, dia macam orang badui juga. Tapi dia bukan orang badui ya. Dia tinggal dekat kota. Tapi dia punya perangai macam apa? Parang-parang badui. Sebab apa? Sebab dia tak belajar. Jadi dia kasar. Dia buat sembarangan aja, menyalahi syariat. Jadi orang ini perlu tak kita berlemah lembut dengan dia? Perlulah, sebab dia macam orang badui, sebab dia tak ada ilmu. Jangan kita hanya lemah lembut dengan orang badui aja. Sebab ada orang kuta ni pun dia macam orang badui. Kadang-kadang terjumpa dekat masjid, kadang-kadang terjumpa dekat tempat lain kan. Jadi dia jahil. Dan satu lagi berkenaan ingkar mungkar apa dia? Kita tolak kemudaratan yang lebih besar, walaupun kita terpaksa melakukan kemudaratan yang lebih kecil. Itu kita boleh dapat daripada hadis ini. Kemudaratan, ada dua kemudaratan kat sini. Yang pertama adalah najisnya masjid dengan sebab kencingnya Arabi badui itu di hujung masjid. Dan keburukan yang kedua adalah kalau kita ingkar dia akan apa? Dia akan meribak. Jadi itu lagi banyak tu lah. Lagi banyak, dan juga balik kepada kemudaratan pada orang badui yang terpaksa tak terkejut tahan kencing dia tu. Jadi dalam sudut kesihatan ada dua kemaslahat. Kedua, dua masalah. Jadi itu lebih besar, jadi kita elakkan yang besar ni dengan kita biarkan saja orang Arab badui itu kencing sampai selesai. Kemudian biarkan dia pergi. Kita nasihat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nasihatkan baik-baik, panggil dia dan nasihatkan masjid ini bukanlah tempat yang layak untuk apa? Untuk kotoran ini ataupun air kencing ini, tapi ia adalah untuk membaca Al-Quran dan zikrullah azza wajal. Mana tadi itu pun fahamlah lepas tu. Kemudian dicuci atau tidak dicuci tempat yang kena kencing tadi? Ataupun tak payah, sebab dia buat dia tak tahu. Tak tahu tak dosa. Betul lah, dia tak dosa, tapi najis tetap najis. Jadi kita kena cuci dengan cara yang ditunjukkan. Satu lagi dalam bab ingkar mungkar apa dia? Mengingkari sesuatu kalau ada kebaikan. Ya? Mengingkari sesuatu kalau ada kebaikan. Mengingkari sesuatu kalau ada kebaikan. Kalau ada kebaikan. Maksudnya kalau kita ingkar tu ada kebaikan, kita ingkar sebab tak ada datangkan kemudaratan. Memang ingkarkan satu mungkar tu mesti datangkan kebaikan. Kebaikan dia adalah mungkar tu hilang. Betul tak? Dan maksudnya jangan sampai ada kemudaratan. Tapi mesti yang lebih besar ataupun yang sama dengannya. Tapi kalau ada kemudaratan tapi sikit aja, banyak-banyak dia marah aja dengan awak, mudarat juga kan. Tapi ni tak boleh pakai ya. Tak boleh jadi alasan untuk kita tidak mengingkari mungkar. Nanti kita tulis ni orang marah. Tak boleh tulis, tetap tulis. Sebab marah tu biasalah. Mana ada orang suka je kita apa ni, tegur je kan. Jadi itu tak diambil kira. Tapi kalau mengakibatkan perkara lain, kita dipukul sampai apa, pingsan ke, maka yang itu kita mungkin apa ni, kita tangguhkan ataupun kita abaikan, ketinggalkan sama sekali. Wadzakir fa in wadzakir in nafa'ati dzikra. Kalau ada manfaat dalam peringatan tu, kita beri peringatan. Dan satu lagi adalah, apa hukum ingkar mungkar daripada hadis ini? Kita boleh dapat? Wajib apa? Wajib kifah? Kifayah. Fardu? Kifayah. Apa makna fardu kifayah? Maknanya kalau salah satu sekumpulan telah mengerjakannya, maka gugurlah kewajipannya daripada yang lain. Dan dia tak wajib lagi. Maknanya kalau tak ada orang yang mengerjakannya, mengingkar-mengingkar tersebut, maka dia tak akan tergugur daripada yang lain. Yang lain masih apa ni? Masih diancam dengan apa ni? Dosa. Maknanya dituntut untuk mengerjakannya. Itu namanya fardu kifayah. Dalilnya apa? Daripada hadis? Apa dalil daripada part mana? Semua ingkar-mengingkar tersebut, ataupun ada yang ingkar, ada yang tak ingkar? Semua marah orang Arab Badui kencing tu, ataupun ada yang tak? Ada yang tak. Siapa yang tak? Nabi lah. Nabi SAW tak. Nabi kata jangan lagi kan. Jadi kalau semua perlu ingkar mungkar dengan Nabi-Nabi sekali salam apa? Ingkar mungkar. Tapi tidak. Ini menunjukkan dia fardu kifayah. Jadi fardu kifayah maksud dia, dia bukan fardu ain. Maksudnya bukan setiap orang mesti mengerjakannya, melaksanakannya. Seperti solat lima waktu, puasa bulan Ramadan, haji, itu seorang sendiri mesti buat. Betul tak? Tetapi fardu kifayah dalam maksud masalah ingkar mungkar tu, yang diinginkan daripada syariat adalah dihilangkan mungkar tersebut, dihilangkan kemungkaran tersebut. Cukup dah. Jadi kalau dah dihilangkan kemungkaran tersebut, maka dah tak payah lagi nak semua nak pergi ingkar. Jadi ada kala satu cukup, ada kala dua tiga orang buat, ada kala lagi ramai kena buat. Tengok kemungkaran tu, ada kemungkaran tu hanya khusus kat dalam rumah. Jadi kat rumah aje lah yang kena buat. Ada kemungkaran tu dilakukan di khalayak ramai. Maka yang itu kalau ada ramai, sebahagian daripada mereka wajib mengingkari kemungkaran tersebut. Dan ini masalah penting, kerana ada orang yang semangat sangat nak dakwah. Lepas tu dia tengok kita tak dakwah, asyik belajar aje kan, buka buku, pergi kelas, buka buku. Dia kata, ni semua tak mau ingkar-mungkar. Ingkar-mungkar wajib, semua mesti ingkar-mungkar. Keluarlah ayat macam-macam. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah apa ni, umat yang apa ni, menyuruh kepada ma'ruf dan mengelak daripada kemungkaran atau menghilangkan daripada kemungkaran, itu baru orang yang berjaya. Kalau tak, dia tak berjaya. Jadi kita semua tak berdakwah, tak ingkar mungkar, semua dosa. Jadi apa jawab kita? Awak dah tahu hadis ni dalil bahawa tak semua mesti apa? Mesti ingkar mungkar. Cukup apa ni? Ada kumpulan yang mengingkar kemungkaran tersebut. Dia tak semua kena keluar pergi dakwah, ketuk pintu orang ke dan sebagainya. Tak. Bahkan kita tahu bahawa jihad fisabilillah adalah sebesar-besarnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebab dia apa? Menegakkan kalimat Allah SWT, kalimat tauhid, menundukkan apa? Kalimat kekufuran, menundukkan orang-orang kafir. Tetapi kita tahu dalam surah Taubah, Allah SWT membenarkan, bahkan memerintahkan, kenapa tak segolongan daripada ta'ifatu minal mu'minin liatafaqahu fiddin, kena belajar dan bertafaqquh dalam agama, kemudian raja'u ila qaumihim, dan apa ni, menyampaikan, mengingatkan mereka, la'allahum yahdarun, semoga mereka berwaspada. Jadi bukan semua pun, walaupun tu dalam jihad fisabilillah mesti keluar pergi jihad, tetapi sebahagian kena belajar agama kemudian disampaikan. Jadi itu menunjukkan bahawa ini adalah satu perkara yang tidak kurang pentingnya. Dan kita dah tahu asalnya, sebelum kita nak ingkar-mungkar, bahkan sebelum kita melakukan apa juga amalan, pertama sekali yang wajib dilakukan adalah mempelajarinya. Talabul ilm. Sebab tu kata Allah SWT dalam perkara yang paling penting, yang paling wajib diketahui oleh semua Muslim dan Muslimah, iaitu tauhidkan Allah SWT. Allah SWT kata, Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu tauhid. Tahu dulu, maknanya kena belajar dulu. Kemudian barulah buat amal soleh, wastaghfir, barulah minta ampun. Li dhambika, untuk dosamu, dan orang-orang beriman, orang wanita yang beriman. Wal mu'minat. Baik. Jadi itu sedikit sebanyak tentang hadis Arabi itu. Jadi kita teruskan pada hadis yang berikutnya dalam kitab muka surat 57 hadis yang ke-11. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa daman fa ammal maitatani fal jaradu wal hut wa ammad damani fal tihalu wal kabid akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah wa fihi da'f. Yaitu Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai iaitu belalang dan ikan, dan dua darah iaitu limpa dan hati. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Ibn Majah, dan padanya terdapat kelemahan. Jadi hadis ini hadis yang satu lagi, adalah satu lagi hadis dibawakan di dalam kitab Bulmiyah, dan dalamnya terdapat hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda. Jadi riwayat ini adalah riwayat yang marfu', tetapi dihukumkan oleh ramai ulama. Begitu juga dengan pengarang kitab ni, Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa fihi dha'f, dan padanya kelemahan. Jadi maknanya lemahlah hadis ni, disebabkan oleh seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Abdul Rahman Ibn Zaid Ibn Aslam, dan seterusnya sanadnya sampai pada Ibn Umar. Dan Abdul Rahman ini dihukumkan oleh ulama antaranya Imam Ahmad sebagai dhaif, dan begitu juga Ibn al-Madini, dan mereka mengatakan dia adalah mungkarul hadis. Jadi itu sebab dia lemah. Tetapi ulama-ulama seperti Abu Zur'ah dan ulama-ulama lain mengatakan hadis ni lemah kalau kita marfu'kan dia. Marfu'kan maknanya kita sambungkan dia sampai kepada Nabi SAW. Ya, bahawa ni adalah sabda Nabi SAW. Tetapi kata mereka, kalau kita wakafkan dia je, mawkufkan dia hanya kepada sahabat Ibn Umar, maka sanadnya sahih. Jadi jika demikian, maknanya ini bukan sabda Nabi SAW, tapi ini adalah kata-kata siapa? Abdullah Ibn Umar. Dan Abdullah Ibn Umar adalah seorang sahabat. Baik, kalau dia adalah kata-kata sahabat, masih boleh tak kita ambil kata-kata beliau ni, asar ini, sebagai hujah dalam hukum akam? Maka di sini terdapat dua pendapat. Satu pendapat mengatakan bila seorang sahabat mengatakan uhillat lana maitatani wadaman, mereka kata tak boleh jadi hujah. Uhillat maknanya telah dihalalkan. Dihalalkan siapa yang halalkan? Kita tak tahu. Jadi kata mereka, mungkin yang menghalalkan dia Allah dan Rasulnya, betul. Kalau ia betul gitu, bolehlah kita ambil. Tapi kalau yang menghalalkannya bukan Allah dan Rasulnya, tetapi adalah mungkin Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar ke, ataupun kibar sahabat yang memberikan fatwa yang kata macam gini, yang itu kata mereka, ini tak boleh jadi hujah. Sebab hujah hanyalah pada qala Allah wa qala Rasul. Jadi ini adalah pendapat Al-Zahiri, Ibn Hazm Al-Zahiri rahimahullah ta'ala, tu mazhab beliau. Dia kata dia hanya berhujah dengan hadis yang marfu' sampai pada Nabi SAW. Baik, faham hujah dia? Hujah dia kata ada kemungkinan bahawa ini, kata-kata Ibn Umar ni, dihalalkan ini bukan sampai pada Nabi SAW, tapi hanya pada sahabat. Tak adalah hujah pada tu. Adapun pendapat jumhur, mereka mengatakan kalau kita jumpa lafaz daripada seorang sahabat, uhillat lana macam gini, ataupun umirna au nuhina, telah dihalalkan untuk kita, ataupun diperintahkan kepada kita, ataupun dilarang pada kita, tak disebutkan siapa, maka kita yakin bahawa ini datang daripada siapa? Daripada Allah dan Rasulnya, bukan daripada Khulafa' Rashidin. Kenapa? Kerana sahabat bila mengatakan ini dihalalkan, ini diharamkan, biasanya mereka berkata dalam apa? Dalam ketika, atau ketika berhujah. Ketika berhujah dalam mengeluarkan satu-satu hukum. Dan sahabat tak akan berhujah hanya dengan kata-kata sahabat saja juga. Dia mesti berhujah dengan apa? Dengan firman ataupun sabda Nabi SAW. Jadi itu kata mereka lebih kuat daripada andaian Az-Zahiri. Jadi ini sebenarnya adalah satu masalah usul usul fiqh. Faedahnya adalah sedangkan datang daripada sahabat, betul-betul datang daripada sahabat sahih pun ada ulama macam tak boleh ambil, apalagi yang bukan daripada sahabat, daripada syekh biasa je, apalagi bukan daripada syekh, mimpi daripada syekh saja ataupun dia punya rasa-rasa saja, rasa ni halal je, rasa ni tak halal. Cuba bayangkan jauhnya jurang antara orang yang apa ni berpegang pada sunnah dengan yang tidak. Jadi pendapat jumhur adalah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, sebab sahabat tak akan cakap ini dihalal, ini hukumnya halal sebab ia dihalalkan, melainkan memang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi walaupun dia mauquf sampai pada Ibnu Umar, hukum hadis ini adalah hukum marfu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, uhillat dihalalkan, tak disebutkan siapa dihalalkan kerana maklum pelakunya. Ini dalam wazan maf'ul, dalam wazan majhul, tidak diketahui tapi diketahui sebenarnya, sebab tu tak disebutkan untuk mengagungkan pelakunya. Yang menghalalkannya adalah Allah dan Rasul, dan tak ada yang menghalalkan sesuatu, tidak ada yang mengharamkan sesuatu melainkan Allah dan Rasulnya. Sahabat-sahabat tak boleh menghalalkan atau mengharamkan. Itu adalah satu hukum syariat. Syariat yang halal pun mesti dihalalkan oleh Allah SWT, bukan hanya haram saja diharamkan oleh Allah SWT tapi yang halal juga. Jadi jangan kita berkata sesuatu dalam syariat Allah SWT melainkan dengan ilmu, yakni dengan dalil. Allah kata gini, Rasul kata gitu. Jadi halal dan haram hukum. Apa lagi hukum yang ada dalam Islam? Bukan halal haramnya. Sunat dengan makruh pun hukum juga. Tak boleh cakap ni sunnah, ini makruh, melainkan ada dalil daripada Al-Quran ataupun as-sunnah. Begitu juga ini bid'ah ataupun tak bid'ah, mesti nak kena dalil juga. Jadi apa juga hukum, mesti kita apa ni? Kita berhujah dengan firman ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Ibnu Umar kat sini, uhillat lana maitatani wa daman. Dihalalkan untuk kami. Untuk kami siapa kami ni? Sahabat saja. Tapi kita semua bukan sahabat, jadi tak halal lah untuk kita dua benda ni. Jadi untuk kami maknanya untuk umat ini. Untuk umat ini aje. Maknanya bukan umat ini, yakni sebelum umat ini, Yahudi dan Nasrani, mereka tak masuk dalam hukum ni. Itulah sebagaimana disebutkan ulama, kalau dikatakan uhillat lana, dia khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada dalilnya daripada hadis-hadis lain, antaranya Nabi SAW mengatakan wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahil yani li ahadin qabli, dan dihalalkan untuk aku harta ghanimah, yani rampasan dalam peperangan, dan tidak dihalalkan untuk sebelum aku. Jadi seolah-olah bila ada lafaz uhillat lana ni adalah lafaz khusus untuk umat ini. Jika ia adalah pemahaman yang benar, ini menunjukkan satu kekhususan untuk umat ini. Umat ini saja yang apa dihalalkan dua darah, yakni dua darah dan dua bangkai. Jadi dihalalkan untuk kami apa dia? Maitatani wa daman, iaitu dua bangkai. Maitatani bangkai dan daman adalah darah. Jadi disebutkan ia halal kalau kalau dia dah memang halal, tak payah nak sebutkan dia halal. Kalau dah memang halal, tak payah nak sebutkan dia halalkan untuk kami. Menunjukkan sebelum itu dia tidak halal. Jadi asalnya bangkai ini haram, asalnya darah haram. Jadi memang terdapat di dalam apa? Di dalam Al-Quranul Karim, iaitu firman Allah SWT dalam banyak ayat, wal maitah innama harrama alaikumul maitata waddama, itulah diharamkan kepada kamu apa? Bangkai dan darah dan seterusnya. Dan Allah SWT sebutkan kenapa dia haram, fa innahu rijsun, sebab dia najis. Fa ammal maitatani, kemudian Nabi SAW menerangkan lagi apakah dua darah dua bangkai itu. Adapun dua bangkai, fal jaradu wal hud, dia adalah belalang dan ikan. Adapun dua bangkai adalah belalang dan ikan. Jadi ini, adakah ini saja yang dihalalkan daripada bangkai? Zahirnya apa? Ini sajalah. Ini dua je bangkai yang halal. Lain bangkai semua tak halal, balik pada asal. Tapi sebenarnya ulama tak faham macam itu. mereka melihat adakah makna di sebalik belalang, adakah makna di sebalik ikan. Baik, wa amad damani. Kemudian adapun dua darah adalah tihal, tihal ni apa? Limpa, wal kabid dan hati. Jadi itulah dua jenis darah yang dihalalkan, yang sebelumnya darah semuanya haram. Baik. Jadi sekarang kita nak terangkan sedikit tentang, nak cakap sedikit dia sebenarnya banyak. Benda macam sedikit aja tapi banyak. Okey, pertama sekali dua bangkai ni. So kita dah tahu asal bangkai, apa hukum dia? Haram. Kenapa dia haram? Najis. Sebab dia najis. Sebab tu adalah nas al-Quran, fa innahu rijsun. Baik. Jadi di bangkai ini terbagi kepada dua bangkai. Satu bangkai daratan, betul tak? Binatang daratan termasuk manusia lah. Satu lagi adalah binatang laut. Pernah kita bahaskan tentang hadis apa tu, ambil wuduk daripada air laut kan. Jadi dalam hadis ini dia mengecualikan al-jarad, iaitu belalang. Dan apa munasabahnya hadis ini, belalang dengan ikan ni dalam bab air? Nampak macam tak ada kena-mengena dengan air. Nampak macam ada kena-mengena dengan makan dan minuman. Mana yang halal, mana yang haram. Jadi apa hubungannya hadis ini dengan bab air? Benda dalam air. Apa dia? Belalang dalam air? Ikan dalam air lah. Habis belalang? Tu dia. Ikan memang dalam air, tak ada masalah. Tapi belalang ni dia terbang di udara. Jadi ada kemungkinan tak dia jatuh, dia masuk dalam minuman, dalam tempat mandi, dalam tempat wuduk, kolam ke apa ke? Ada kemungkinan ke tak ada? Kita je tak, kat sini tak ada lah. Tapi dekat negeri Arab, bukan ada je, dia memang selalu berlaku. Dan kalau berlaku, dia berlaku dengan amat banyak sekali. Dan kata ulama', jarad ni tak dipanggilkan jarad, belalang ni, sebabkan dia bila datang ke satu tempat, dia jadikan bumi tu jardak. Jardak maknanya apa? Togil. Togil. Maknanya habislah, dia makan semuanya. Itu kerja belalang. Dan ada tak kemungkinan dia masuk ke dalam air? Kemungkinan besar. So boleh tak minum air yang apa ni termasuk belalang? Ataupun tak boleh? Boleh ambil wuduk tak daripadanya? Boleh mandi tak daripadanya? So orang nak tahu. Jadi Nabi SAW kata, al-jarad boleh. Apa ni, dia dihalalkan. So bila dikata dihalalkan kat sini, maknanya dihalalkan untuk apa? Untuk segala-galanya. Jual belalang, makan belalang kalau boleh. Jual belalang, beli belalang, sewa belalang, semua boleh lah. Buat apa-apa daripada belalang. Sama juga dengan ikan tu lah. Jual ikan, pelihara ikan, tangkap ikan, apa juga yang boleh kita tasarruf dalam denda tersebut, dia bolehkan seperti barang-barang yang halal yang lain. Baik. Jadi bila dia halal, kata ulama, maknanya dia suci. Jadi ni istimbat daripada ulama, setiap yang dihalalkan dia mesti suci, tak najis. Mana datang? Apa dalil bahawa setiap yang dihalalkan itu dia bukan najis, dia mesti suci? Kalau orang tanya, semua yang halal mesti suci, tak najis. Hadis ini ada ke dalam hadis ni? Ada tunjuk tak? Hadis tak tunjuk kan? Dia cuma kata, inilah yang dihalalkan. Dia tak kata suci ke tak suci. Tapi kenapa ulama kata, kalau dia halal, maknanya dia suci lah. Dia tak najis. Jadi belalang ni suci, ikan ni suci. Kalau masuk dalam air, dia pun tak kotor. Jadi mereka melihat daripada umum firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil. Tu mereka yang mengikut rasul, nabi. Jadi nabi ini adalah rasul dan nabi. Ummi, yang tidak pandai menulis, tak pandai membaca. Allazi yajidunahu maktuban indahum, yang mereka dapati tertulis tentangnya, fit Taurati wal Injil, dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Apa ada kat dalamnya? Ya'muruhum, nerangan sifatnya adalah ya'muruhum bil ma'ruf. Dia memerintahkan kepada ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar, memerintah mereka, melarang mereka daripada buat kemungkaran. Ini dia. Wa yuhillu lahumut thayyibati, dan dia menghalalkan untuk mereka setiap yang thayyibat, iaitu yang baik, yang suci. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan dia mengharamkan atas mereka setiap yang khaba'is, plural untuk khabis, iaitu yang jijik, yang kotor. Dan seterusnya, wa yadau 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan dia menghilangkan daripada mereka kesempitan, kebelengguan yang dulu ada pada mereka. Baik. Jadi sampai habis ayatnya. Yang penting dekat sini, Nabi ni antara sifat dia adalah apa? Dia adalah menghalalkan semua yang suci, yang bersih. Jadi kalau halal aja, dia bersih. Kalau haram ya, maknanya dia dia kotor lah, ataupun tak semestinya. Dia macam gini. Dia kalau halal aja dia bersih, betul. Kalau najis saja, dia mesti apa? Dia mesti haram. Faham eh? Kalau halal, dia mesti bersih, tak boleh najis. Kalau dia najis, dia mesti apa? Dia mesti haram. Jadi ini dihalalkan dua darah, dua bangkai. So yang dua bangkai adalah belalang. So belalang ini dihalalkan, jadi dia suci. So, kalau dia suci, dia jatuh kat mana air apa pun, walaupun air tak sampai dua kola, walaupun berubah warna, warna air dah jadi warna belalang. Mungkin eh 3-4 ekor belalang masuk dalam cawan, boleh minum tak? Yeah. Boleh. Sebab apa dia berubah? Kerana najis ke kerana benda yang suci? Kerana benda yang bersih, tak ada masalah. Macam masuk susu je kat dalam dia, macam masuk gula ke garam, tak ada apa-apa. Jadi kalau masuk dekat apa tu, dekat tempat wuduk, ambil je wuduk kat situ. Baik, mandi saja daripada tempat tersebut. So itu hukum yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Dan al-hud, okay, kita ambil satu belalang. Jadi ulama melihat belalang ni, adakah selain daripada belalang, mengambil hukum belalang, ataupun sebelum tu mereka melihat kenapa belalang dalam banyak-banyak binatang dihalalkan bangkainya. Maka kata ulama, sebab belalang itu dia tidak mempunyai darah yang mengalir. Dia mempunyai darah tapi darah dia tak mengalir, macam binatang biasa, tak macam kucing, kambing dan sebagainya, tak mengalir. Jadi dalam dia ada darah, maka syariat bila kata dia halal, maknanya kata dia suci. Jadi syariat telah menilghakan, telah menghilangkan sifat najis daripada belalang tersebut. Itu maksud dia. Jadi syariat bila kata dia suci, syariat telah menghilangkan, mengangkatkan sifat najis daripada belalang tersebut. Dia tak kira lagi, walaupun dia ada darah. Bukan dia tak ada darah, tapi darahnya sikit sangat, tak mengalir. Itu yang istilah ulama. Maka sebab itu syariat apa? Menghilangkannya. Dah tak ambil kisah bahawa dia darah. Jadi macam tak berdarah saja. Jadi dia suci. Jadi setiap, kata ulama, setiap binatang, serangga kecil yang serupa dengan belalang, mengambil hukum yang sama. Tak mungkin syariat datang mengatakan belalang tak boleh, semut, belalang ni halal, apa lagi, semut halal, ulat halal, itu halal. Takkan satu-satu dia nak sebutkan. Jadi syariat biasanya akan menyebutkan hukum tentang suatu perkara dengan sifatnya yang kita boleh ambil, sama ada secara zahir ataupun secara tersembunyi tapi boleh nampak. Kemudian kita kiaskan binatang-binatang lain yang menyerupai sifat binatang tersebut, dan kita hukumkan dengan hukum yang sama. Tak mungkin kan syariat kena satu-satu cakap kan? Arak diharamkan, mesti nak sebutkan semua arak ke? Arak daripada anggur tak boleh, arak daripada apple tak boleh, limau tak boleh, daripada itu tak boleh. Sekarang nak buat es krim arak kan? Dengar-dengar? Ha, macam-macam lah. Jadi takkan nak sebutkan semua. Ada yang dadah tak nak kena sebutkan, rokok nak kena sebutkan, atau benda-benda lain yang mabukkan ke? Tentu tak payah nak sebutkan, tapi cukup dengan sebutkan apa? Dengan ilahnya saja. Sifat dia ada kat situ, maka yang lain sama sifat, maka haram lah. Jadi di sini kata ulama, seperti belalang adalah serangga-serangga lain. Sama ada dia terbang ataupun dia tidak terbang. Seperti semut dan lain-lain lagi. Jadi kalau dia mati, walaupun dia mati ni, bukan masih hidup eh. Walaupun dia mati kat dalam air, atau dia mati kat luar air, dia masuk, dia mati. Apa ni, dia tetap suci. Baik. Kemudian kita pindah kepada yang berikutnya, walhut. Dan satu lagi bangkai yang dihalalkan adalah ikan. Dan ini sebenarnya tidaklah membawa hukum baru. Tak bawa hukum baru. Sebab umum ayat Al-Quran, uhillat lakum ta'amul bahri wa ta'amu mata'al lakum walisayyara. Uhillat lakum saydul bahri, dan dihalalkan untuk kamu tangkapan laut dan ta'amu dan makanan ini kamu dah keringkan ya, halal untuk kamu dan untuk perjalanan kamu. Jadi sebenarnya Quran dah jelaskan tentang hukum ikan. Walau bagaimanapun, ikan ni terdapat khilaf di kalangan ulama tentang jenis-jenis ikan. Yang pertama adalah ikan ni ada dua macam lah. Satu adalah ikan yang kita tangkap. Jadi kita tangkap. Lagi satu adalah ikan yang kita jumpa dah mati. Dan yang dah mati ni sama ada dia dicampakkan oleh air. Air tak boleh campak kan. Tapi tu mungkin lah kalau ada apa tu, ikan yang jenis suka terbang-terbang tu kan. Ikan tudak ke apa, dia keluar ikan paus sampai kat tepi pantai. Lepas tu dah tak ada air, dia dah kelang kabut nak balik. Air dah surut misalnya kan. Habislah dia mati. Kita jumpa dia. Itu satu jenis ikan. Ataupun satu lagi adalah ikan yang kita jumpa terapung-rapung, tapi bukan atas pasir, atas tanah, tapi atas apa? Atas air. Sebab apa? Dia mati dalam air dan dia timbul. Okay. Ada pun ikan yang kita tangkap, tak ada khilaf di kalangan ulama, besar ke kecil ke, daripada laut apa pun awak dapat, semuanya halal. Dia dah mati, bangkai, tapi dia halal. Ada pun ikan yang dicampakkan oleh laut, ataupun laut itu apa, ataupun laut ataupun sungai ke apa, kolam tu dia kering, jadi ikan itu mati di darat, maka yang itu juga halal. Jadi dah dua keadaan. Jadi keadaan ketiga ikan ni adalah ikan yang jumpa terapung-apung, terjumpa terapung-apung di atas air. Dalam hal ini ada dua pendapat. Jumhur mengatakan sama juga, ini adalah ikan, adalah bangkai ikan. Umum kata Nabi SAW semuanya halal, jadi ini pun halal. Tapi kata Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, ikan macam gini yang terapung-rapung atas air tak boleh dimakan. Apa dalil mereka? Dalam kitab kita baca dalil dia. Muka surat 58. Jadi ada yang berpendapat bahawa bangkai ikan tidak halal kecuali yang mati dengan sebab manusia. Yang ini ditangkap lah. Surutnya air ataupun air melimpahnya, atau kerana masuk ke dalam tanah, sedang yang mengapung itu tidak halal. Berdasarkan hadis, ma alqahul bahru au jazara anhu fakuluh wa ma mata fihi fatafa fala ta'kuluh. Maksudnya apa yang terdapat di laut, bukan dipotong, atau ni betulnya terjemah jazar, ataupun yang di yakni yang mati di atas tanah lah, yang mati atas tanah, maka makanlah, bukan dipotong. Mana kita jumpa ikan tahu-tahu dah potong 3-4 dah, dah siang pula tak ada. Maknanya macam tadi kita masukkan dia atas tanah. Okey. Lalu dan yang mati di dalamnya lalu mengapung, maka janganlah kamu memakannya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari hadis Jabir. Ni hujah untuk mazhab apa? Abu Hanifah. So, mazhab Abu Hanifah ada dalil tak? Ada dalil. Jumhur ada dalil tak? Ada. Jumhurnya dalil apa? Jumhur kata boleh makan tak semua jenis ikan? Boleh. Dalil dia? Awal tu umum yang dilepat dalam hadis Ibnu Umar. Abu Hanifah kata apa? Tak boleh makan. yang terapung tu. Apa dalilnya? Pakai hadis ni. So pendapat mana lagi kuat? Jadi dekat sini, kalau tak ada masalah dalam hadis mazhab Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah lah yang kuat. Sebab apa? Hadisnya khusus. Hadis umum kata semua jenis bangkai ikan boleh makan. Tetapi hadis yang lagi satu, hadis Jabir ni khusus. Dia kata kalau terapung tak boleh makan. So kita ambil yang khusus. Kalau dia sahih. Jadi kita baca lagi. Hadis ini khusus dan mengkhususkan keumuman dua hadis terdahulu. Dan hal ini dapat dijawab bahawa hadis ini, yang hadis Jabir ni, dhaif. Menurut kesepakatan para imam hadis. Ulama hadis dah kata apa? Ini hadis yang dhaif. An-Nawawi berkata, hadis Jabir ini dhaif menurut kesepakatan para imam hadis. Tidak boleh dijadikan hujah jika tidak ditentang hadis lain. Namun hadis ini ditentang oleh hadis lain. Ini hadis umum lah. Sehingga tidak dapat mengkhususkan hadis yang umum. Kerana Nabi SAW makan sejenis ikan paus yang dijumpa oleh salah seorang pasukan di laut. Dan beliau tidak bertanya sebab kematiannya. Ini terapung ke atau ni kamu jumpa kat tepi pantai? Baik. Dan Nabi SAW minta apa? Minta makan. Minta bahagian daripada ikan paus tersebut. Cerita dia, sahabat-sahabat datang. Mereka dah tak ada makanan lagi. Mereka tinggal makan satu hari, makan satu kurma aja, ataupun berapa biji kurma aja. Untuk beratus orang. Tak ingat saya berapa ratus orang. Jadi mereka nampak tu benda yang hitam kat tepi pantai. Kemudian mereka apa ni? Mereka dapati bahawa bila dekat, nampak tu adalah ikan paus yang amat besar sekali. Jadi mereka makan, mereka duduk berapa bulan makan ikan paus tu je. Mata dia je, 13 orang makan. Mata dia je, memang besar. Dan dalam riwayat, dia punya apa tu, tulang dia tu kan. Kalau ditinggikan, orang naik unta, boleh lepas. Bapaknya besar. Jadi mereka makan berbulan kat situ. Mula-mula sahabat was-was nak makan. Tapi Amir dia, saya tak ingat sahabat dia siapa. Dia kata makan ni rezeki daripada Allah SWT. Jadi makan lah. Dari pun dah tak ada makanan. Jadi kemudian mereka balik. Jumpa Nabi SAW. Hadis ni hadis yang sahih. Nabi SAW minta daripada itu. Daripada bahagian ikan tersebut. So ini menunjukkan bahawa semua jenis bangkai ikan halal. Adapun mazhab Abu Hanifah ni lemah disebabkan hadisnya lemah. Faedah daripada khilaf ini. Khilaf. Pendapat yang kuat, kita dah katakan pendapat kuat dan kenapa dia kuat. Pendapat lemah, kita dah katakan lemah, kenapa dia lemah. Tapi kita lihat mazhab Abu Hanifah ni, walaupun memang terkenal, kata orang dia banyak menggunakan akal, pendapat. Tapi dalam bab ini, dalam khilaf ni dia gunakan apa? Dengan hadis. Gunakan hadis. Ada hadis mereka gunakan. Cuma masalah dia apa? Masalah dia hadis ini tak kuat. Bukan sengaja mereka nak berdalil dengan hadis lemah. Tapi itulah hadis yang sampai pada mereka. Pada mereka itu kuat. Jadi sebab itu dalam hal ini kita kena hormat khilaf. Baik. Ada satu sebenarnya lagi satu khilaf tentang belalang. Semua belalang kalau ikut zahir hadis halal. Yang ni bangkai belalang yang mati lah. Tapi Imam Malik rahimahullah ta'ala mensyaratkan hendaklah belalang itu mati disebabkan perbuatan manusia. Tapi kalau belalang tu mati sendiri, tak boleh dimakan. Kalau jumhur kata, belalang apa juga kita jumpa, mati macam mana pun, boleh kita makan. So Imam Malik mensyaratkan kita mesti bunuh belalang tu. Macam nak bunuh? Kita potong kepala dia ke? Kita hidup-hidup campak kat dalam api ke? Itu maknanya kita dah bunuh. Baru boleh dimakan. Ini menunjukkan mereka rasa berat nak makan belalang yang mati. Kerana beratnya pengharaman apa tu? Pengharaman bangkai, asal bangkai yang haram. Tambah pula lagi hadis ini ada permasalahan sedikit. Adapun jumhur ulama berpendapat tidak ada syarat untuk makan apa juga belalang. Sebab syarat juga satu hukum sebenarnya. Dan hukum itu mestilah ada dalil daripada sunnah ataupun daripada Quran. Dan Nabi SAW tak mensyaratkan belalang yang mati tu dibunuh oleh perbuatan manusia. Dia tak boleh kita letakkan syarat. Dan kalau kita kena letakkan syarat belalang tu mesti mati yang kena bunuh, dia jadi senang ke jadi susah? Jadi susah lah. Kalau jumpa macam gitu, ni mati sendiri, kita dah tak boleh makan. Dah susah. Dah nak kena sapu, dah kena apa semuanya kan. Sama jugalah dengan ikan tadi. Kalau ikan yang kita boleh makan, hanya ikan yang kita tangkap saja. Tapi ikan yang mati sendiri tak boleh kita makan, yang terapung-rapung. Jadi susah lah. Tak semua orang pandai tangkap ikan. Ada orang pandai apa? Pandai naik aja, cari ikan tenggelam apa, timbul. Jadi tentu sekali tak apa ni, dia akan menyusahkan. Wallahu alam. Baik, baki daripada hadis ini adalah dua jenis darah yang dihalalkan. Jadi bila dihalalkan, maksudnya darah ini bukan saja halal dimakan, tapi ia suci. Iaitu atihal, itu bagian kiri daripada badan manusia. Sampai sekarang ulama tak tahu apa sebab ada tihal ni, limpa ni, dan kabit ni adalah hati. Tapi bukan hati yang berdegup apa tu? Darah tu bukan . Itu hati, itu qalb tu lain. Ni hati yang kita namakan dia hati. Baik, yang ini asalnya adalah darah. Dia memang darah sebenarnya. Dia keras. Dia tak ada urat apa-apa semuanya, dia memang darah. Tetapi dimaafkan ataupun diringankan sehingga dihalalkan untuk dimakan. Dan sebagian ulama mengatakan sebab dinaskan limpa dan hati ini halal dimakan, sebab orang Arab dahulu tidak suka memakan apa al-abtihal dan kabit ini, limpa dan darah ni. Sebab dia apa? Dia darah. Mereka tak suka, nanti apa ada kesan darah kat badan dan sebagainya. Jadi Nabi SAW menerangkan bahawa dia adalah halal. Baik. Ada permasalahan berkenaan dengan bab darah ni, dua darah ni. Zahir hadis ini, semua jenis limpa, semua jenis hati boleh dimakan. Sama ada dia limpa hati daripada kambing ke, ayam ke, lembu ke, kucing ke. Betul tak? Ataupun binatang-binatang buas lain, anjing ke dan sebagainya. Ada kemungkinan tak? So kalau awak tengok zahir hati saja, semua boleh Ustaz. Semua, apa hati limpa, apa binatang, semua kita boleh makan. Dan satu lagi adalah sama ada binatang-binatang tersebut sama ada disembelih dengan secara syarak ataupun tak disembelih. So kalau kita jumpa kambing yang mati, patah kaki ke apa, mati, daging dia tak boleh makan. Tapi hati dia, limpa dia boleh makan tak? Boleh . Wah. Jadi ikut hadis ni apa? Daging tak boleh makan, tapi kita potong, kita ambil hati, kita ambil limpa, jadilah . So ada kemungkinan macam itu. Mustahil ke tak mustahil satu ustaz datang kat sini, dia kata boleh. Dia kata hadis ni macam gini. Apa agak awak cakap? Kalau orang pun tak belajar, semua kata betul lah. Ustaz tu pun ikut lah. Lepas tu dalam hal ni kita kena rujuk syarah hadis ni. Kita lihat apa yang difahami oleh ulama. Kalau tidak habis, kita main ikut kita punya pendapat sendiri je. Jadi yang disebutkan kat sini, satu bahagian daripada binatang. Sebahagian daripada binatang. Apa bahagian dia? Anggota apa? Hati dan limpa. Dia bukan sebut semua binatang tu kan? Dan dia tak sebutkan sifat hati dan limpa. Faham? Confirm yang tak boleh adalah hati dan limpa binatang hidup-hidup orang ambil. Kenapa tak boleh? Nas kata apa? Bangkai yang dah mati punya. Betul tak? Benda ni senang sebenarnya, tapi nak kena fikir sikit. Yang tak disebutkanlah hati dan limpa bangkai yang macam mana yang boleh dimakan. Ada dua jenis kan? Satu daripada binatang yang halal dimakan, satu lagi adalah yang tidak halal dimakan, dan satu lagi yang disembelih ataupun yang tak disembelih. Jadi apa kita nak buat? Kita ambil umum dalam hadis ini, tak sebut, jadi semua jenis boleh. Ataupun kita khususkan bangkai, ini hati daripada bangkai binatang yang macam mana? balik asal. Apa asal dia? Yang diketahui daripada syariat. Maksudnya, binatang apa yang bangkai mana yang kita boleh makan? Yang telah disembelih. Yang telah disembelih. Kena balik kepada asal syariat. Sifat dia mesti yang ada dalam syariat. Walaupun dalam hadis ini tak disebutkan, kita kena rujuk kepada asal. Saya haraplah dapat faham masalah ni, kerana nanti kita pergi lagi jauh lagi, nanti bab-bab lain lagi, solat ke apa ke semuanya. Kadang-kadang kita ambil hadis gitu aja kan, kita terlupa nak kembalikan dia kepada asal. Dan selalu cakap kita berpegang pada hadis apa? Kita berpegang pada hadis-hadis cakap macam ini. Kita terlupa bahawa kita juga kena tengok asal dalam syariat, hukum-hukum asal dalam syariat. Asal syariat Islam hanya menghalalkan bangkai apa? Yang telah disembelih. Ataupun yang halal dimakan dan disembelih. Sebab kucing pun boleh disembelih, boleh tak sembelih? Tapi boleh makan tak? Apalagi nak makan hati dia. Jadi bukan semua yang disembelih boleh. Yang halal dimakan dagingnya dan disembelih baru boleh. Faham eh? Jadi ini kita dapat bukan hanya daripada hadis ini, tapi kita lihat daripada dalil-dalil lain. Di dalam kitab menyebutkan bahawa ada sebuah hadis kononnya, muka surat 59, hati haiwan hukumnya halal menurut ijma', begitu juga dengan limpa, sedangkan dia darah. Tetapi dalam Al-Bahar dijelaskan bahawa limpa hukumnya makruh berdasarkan hadis Ali radhiyallahu an. Akan tetapi hadis ini tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya dari Ali radhiyallahu an. Bahawa limpa adalah suapan syaitan. Artinya dia gembira kalau seorang itu memakan limpa. Tapi tak kenal siapa, dia tak ada asal. So boleh tak kita gunakan hadis ini menunjukkan makruh makan hati dan limpa? Makruh orang makan hati limpa aja, jual kat pasar apa dinding. Ke apa ke? Maka kita kata makruh tidak. Kalau awak tak nak makan, tak pasal. Ada apa-apa soalan? Ya, lagi nak azan. Balik kepada belalang tadi, semua jenis belalang belalang yang mati semua kita boleh ambil, kita makan. Tapi kalau kita nasib tak baik, belalang tu mati, sebenarnya kena apa? Baru kena spray dengan shell tox ataupun dengan apa, dengan insecticide. Ikut hadis boleh makan ke tak boleh makan? Ikut hadis. Nah, kita kena go satu step. Boleh tak boleh? Ikut hadis? Boleh. Tapi boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Ikut hadis lain lah. Darara wala dirara. Ataupun umum syariat. Kerana dia mungkin memudaratkan manusia. Boleh tak kita cakap yang sama untuk ikan? Semua ikan yang terapung ke apa ke, semua apa? Semua boleh. Tapi mana tahu ada ikan dia kena apa? Kena bom, lepas tu letak racun apa ke? Dia mati terdampak. Yang ini ikut hadis boleh, tapi kita pakai hadis lain yang mengkhususkan bahawa yang ini tak boleh. Jadi bukan kita tolak hadis ni. Hadis ni kita amalkan juga dalam keadaan tertentu. Kemudian dalam keadaan lain kita tak amalkan. Pakai hadis lain. Okay. Insya-Allah kita sambung hadis akan datang hadis berikutnya selepas isyak insya-Allah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد kita teruskan membaca dan insya-Allah kita huraikan hadis yang ke-12, hadis berikutnya muka surat 59, yang sebenarnya tidak jauh daripada ada hubungan dengan hadis yang sebelumnya, hadis belalang, iaitu hadis Abu Hurairah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'at dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmisuhu thumma yanzi'hu fa inna fi ahadi janahayhi da'an wa fil akhari shifaan akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zad wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang kalian, maka hendaklah dia memasukkannya kemudian membuangnya, kerana pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada yang lainnya terdapat ubat. Hadis riwayatkan Al-Bukhari dan Abu Dawud, dan dia menambahkan, dan sesungguhnya dia menjaga diri dengan sayapnya yang terdapat penyakit. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih sebab diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani membawa hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan inilah hadis yang masyhur dengan hadis dhubab, hadis lalat. Banyak diperkatakan orang tentang hadis lalat ini. Jadi yang pertama sekali kita nak tahu, hadis ni adalah hadis yang sahih ke yang dipertikaikan yang lemah? Hadis ni adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan lain-lain lagi. Banyak lagi sebenarnya yang meriwayatkan hadis ini. Baik, jadi hadis, kalau hadis yang sahih, kita nak faham, kita nak amalkan. Baik, kita mesti terima kalau kita betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, idza waqa'a, apabila idza waqa'at dhubabu, apabila lalat masuk, jatuh. Jadi ada idza maknanya apabila, ini adalah satu syarat. Jadi hukum yang akan datang ini semua berlaku dengan syarat ni. Apa syarat dia? Bila lalat jatuh, baru kita buat ni. Selagi tak berlaku perkara ni, kita tak buat yang dalam hukum ni. Jadi apabila jatuh lalat, dan az-zubab itu daripada kalimat zabba yazubbu, iaitu dia tidak stabil, tidak tetap pada satu tempat. Sebab itu orang-orang munafik, mereka yang menyembunyikan keimanan, menyembunyikan kekufuran, tapi berpura-pura beriman di hadapan orang, Allah SWT menyifatkan mereka muzabzabina baina zalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Mereka tak ke sana, mereka tak ke sini. Jadi mereka tak tetap, sekejap sana, sekejap sini. Dan lalat disifatkan atau dipanggil sebagai lalat sebab dia tak tetap. Dia terbang sana, terbang sini. Tak boleh duduk diam. Bahkan zubab ini, lalat ni, subhanallah, satu makhluk Allah SWT antara yang paling susah nak tangkap. Dan itu sebenarnya bukan menunjukkan apa, melainkan menunjukkan kekuasaan Allah SWT dan kelemahan manusia, insan ini. Sebab itu dalam firman Allah SWT, ya ayuhan nasu duriba matalun fastami'u lah, innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu, innal ladhina yad'una min dunillahi la yakhluquna dhubaban walau ijtama'u lah wa in yaslubhum dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min da'ufat talibu wal matlub. Wahai manusia, ya ayuhan nas, dibuatkan perumpamaan untuk mereka, maka dengarlah, suruh dengar, fastami'ulah. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah SWT ini, semua, sama ada dia patung, pokok, batu, ataupun yang dah mati, wali pun kalau dah mati, semuanya tak dapat menciptakan dhubaban, seekor lalat. Dan banyak-banyak makhluk Allah SWT diberikan perumpamaan seekor lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka berkumpul tolong menolong untuk menciptanya, mereka tak dapat menciptakannya. Kemudian wa in yaslubhumuz dhubabu syai'an, kalaulah lalat itu mengambil atau mencuri ataupun hinggap pada mereka sedikit pun atau mengambil makanan mereka sedikit pun, la yastanqidhuhu minhu, mereka tak dapat menyangkapnya atau menyelamatkan, mengelakkan lalat tersebut daripadanya. Da'ufat talibu wal matruk, yang mencari lemah, yang dicari lemah. Yang mencari apa? Yang nak kejar, nak tangkap lalat yang dah hinggap dekat apa? Nak hinggap dekat makanan tu. Wal matruk, yang kena kejar tu lalat pun lemah. Jadi yang berkuasa apa? Tu talib wal matruk, dua-dua lemah. Jadi yang berkuasa adalah Allah SWT menciptakan semuanya ni. Jadi mana kamu boleh sembah? Sembah bukan sembah lalat. Mana kamu boleh sembah apa? Sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala yang tak boleh ciptakan walaupun seekor lalat. Maka darullah haqqa qadri, dan tidaklah mereka meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedudukan dalam kedudukannya yang sepatutnya, yang sepatutnya. Maka darullah haqqa qadri, innallaha qawiyyun aziz, dan Allah Maha kuat dan Maha perkasa. Jadi itu berkenaan dengan lalat. Apabila lalat ini, lalat itu umum yang terbang, yang kita tahu lalat, dan ulama memasukkan juga yang seperti lalat, seperti lebah, yang juga terbang ke sana ke sini. Dia terzab-zab itu, dia terbang sana sini itu, maka dia dinamakan lalat. Kalau itu kita ambil, maka bukan hanya lalat ajalah yang kita buat macam ini, tapi kita buat juga dengan lebah dan serangga-serangga lain. Wa idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum, bila dia masuk ke dalam, fi maknanya ke dalam, syarab minuman salah seorang daripada kamu. Jadi fi syarab menunjukkan bahawa kalau masuk dalam minuman kita, tempat yang kita nak minum, air yang kita nak minum, baru kita buat macam ini. Kalau dia masuk ke tempat air yang bukan tempat kita minum, tapi tempat kita wuduk, lalat masuk tempat wuduk dalam baldi, tempat kita mandi, adakah hukum dia sama? Tak. Sama. Sama ke tak sama? Tak. Ikut hadis ni apa? Ikut hadis ni je. Kalau ikut hadisnya tak sama, kena satu-satulah. Ini maknanya analisa kan? Analisa. Ikut hadis ni dia kata minuman. So minuman aja. Makanan tak. Jadi semua minuman aja. Biar zahir dulu satu-satu. Kalau kita nak katakan yang lain daripada minuman, tempat wuduk, tempat mandi pun sama hukumnya, maka itu nak kena lihat makna dia lah. Nak lihat kenapa disuruh buat macam gini. Nanti dia suruh buat apa? Disuruh tenggelamkan. Okay. Walau bagaimanapun, dengan kita mengkaji riwayat-riwayat hadis ini dengan takhrij, kita akan dapat jawapannya. Iaitu Nabi SAW dalam satu riwayat lain, إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ. Dia tak cakap fi syarabi ahadikum, tapi fi inak. Mana inak? Dalam bekas salah seorang dari kamu. Maknanya dia bukan hanya minuman saja, tapi apa juga bekas. Dalam baldi pun sama hukumnya. Ini dalam riwayat Bukhari. Tetapi kenapa Imam Ibn Hajar tak bawa riwayat Bukhari? Kan riwayat Bukhari lagi sahih. Kemudian dia lebih umum tu lah. Kalau lalat masuk dalam apa juga bekas, minuman ke bukan minuman, hukum dia sama. Tapi Ibn Hajar sengaja bawa apa ni? Syarab, iaitu tentang minuman. Ini bagi orang yang apa tu, yang mengkhususkan hukum ini hanya untuk minuman, sebab mereka melihat illahnya, sebabnya adalah daripada sudut kesihatan. Jadi bila ini bawakan riwayat ini untuk mereka. Jadi sebenarnya semua jenis bekas, kalau masuknya lalat, kita buat macam ini, apa dia? Falyaghmisu. Sebelum tu ahadikum fi syarabi ahadikum, salah seorang daripada kalian. Dan lafaz macam gini kita dah jumpa dahulu. Apabila anjing jilat bekas salah seorang daripada kalian, ingat tak? Jadi kalau kita punya bekas anjing jilat, kita kena cuci. Kalau dia jilat orang lain punya bekas, kita buat bodoh je. Apa kita faham kemarin? Betul ke macam itu? Tak bermaksud kita punya saja kan? Betul lah? Maksud dia adalah? Semua. Maksud semua juga. Kenapa maksud semua? Nabi SAW kata salah seorang daripada kamu, ina'i ahadikum, kamu punya. Ini daripada sudut bahasa lah. Dia yakhruju makhrajal ghalib. Biasanya yang ada kat depan kamu, main lalat pula masuk, siapa punya cawan tu agaknya? Takkan jiran punya cawan? Awak punya cawan lah. Sebab tu dia cakap cawan kamu. Walaupun kat kedai kopi, cawan siapa ni? Tu kedai kopi ke cawan? Dia tak payah nak buat. Kalau dia masuk cawan kedai cawan kopi saya, baru saya tenggelam kan. Orang lain, kalau kedai kopi ni, buat bodoh je. Tak apa, kita boleh minum. Tak lah kan. Jadi ini maknanya apa? Ini alal ghalib. Dan ini antara kaedah yang penting. Bahawa kadang-kadang dalam lafaz syarak. Lafaz syarak tu mana lafaz syarak? Perkataan syariat ni, Quran ke hadis. Kadang disebutkan sesuatu dengan sifat tertentu. Tapi hukumnya bukan untuk tu saja. Dia tak ada mafhum mukhalafah. Dia cuma disebutkan sebab apa? Sebab biasanya macam gitu. Contohnya Allah SWT melarang kita daripada memakan harta anak yatim. Wala ta'kulu amwalal yatama zulman. Jangan kamu makan harta anak yatim dengan cara zalim. Okey, harta anak yatim ada yang makan minuman. Jadi kalau kita makan atau minum harta anak yatim, tak boleh. Habis kalau dia punya pakaian kita ambil, boleh. Dia punya kenderaan kita ambil, boleh. Boleh tak macam itu? Itu betul-betulnya zahir. Awak nak macam itu, kita nak cakap macam mana kan? Dia kena check dia punya apa? Dia punya pemahaman lah. Fikah. Kenapa Allah SWT sebut makan harta anak yatim? Tak sebut minum harta anak yatim, pakaian harta anak yatim. Sebab yang biasa orang buat apa? Harta dalam harta benda ni, dia makan lah. Itu biasa. Sebab tu ada orang tanya dulu. Kat internet orang tanya. Ustaz, ada orang kata kita kalau apa tu dapat menang loteri ke atau menang 4D boleh kita apa ni, kita pakai sebab kita tak makan. Ataupun kita buat beli apa ni, buat bayar cukai, boleh sebab kita tak makan. Cukai pintu kita buat bayar saman kita parking ke, boleh. Duit daripada duit haram ni. Yang tak boleh apa? Makan halal haram tak boleh. Minum haram tak boleh. Nanti doa tak mustajab. Yang lain boleh. Perbuatan dia haram. Tapi dia hanya hujah. Daripada sudut apa? Daripada sudut zahir dia lafaz tu. Makan yang haram. Kan ada? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah tu baik. Dia tak menerima melainkan yang baik. Lepas tu dia cerita seorang yang doa angkat tangan semua. Dia kata, ya Allah, ya Allah, ya Rab, ya Rab. Tapi tak dikabulkan sebab apa? Dia makan yang haram. Sebenarnya pakai yang haram apa semuanya. Yang penting dekat sini adalah disebutkan makan ataupun suatu sifat itu bukan kerana selain daripada itu tak masuk, tapi kerana dialah yang selalu dilakukan, yang biasa dilakukan. Jadi tak ada mafhum. Kemudian zulman. Ada tak orang makan atau anak yatim dengan cara tak zalim? Adalah. Yang itu kita pakai. Sebab kadang kita makan anak yatim dengan makruf. Sebab kita dah duduk sama-sama, dah masak apa semua dengan anak yatim. Tapi kita makan sama-sama lah kan. Takkan nak masak lagi satu kali lagi special untuk kita. Buang karen lah, buang masa. Masak satu, kita makan sama-sama dengan dia. Bil air apa semua, takkan nak kena bagi-bagi lagi. Saya punya lain, orang punya lain, bilik dia lain. Tak leceh kan macam itu kan. Sebab tu kata makanlah dengan makruf. Yang tak boleh apa? Ayat kata zulman, dengan zalim, dengan aniaya. Itu dia. Baik. Jadi dalam hadis ini, dalam minuman salah seorang daripada kamu, tak ada mafhum mukhalafahnya. Yang ini semua air yang masuk dalam dia lalat, kita kena buat macam ini. Apa dia? Falyaghmisu. Jadi jawabnya adalah, hendaklah dia menenggelamkannya. Yalmisu, menenggelamkannya. Itu dalam rakaat pun kata, dalam minuman tersebut. Dalam riwayat, falyaghmisu kullahu, lagi jelas hendaklah ditenggelam kan, bukan sikit-sikit aja, seluruh lalat masuk kepala, kaki, kepak, semua sekali tenggelam masuk dalam tu. Nanti dia ternaik balik kan, macam itulah tu, sampai macam itu. Sebab dia timbul, kita kena buat macam itu. Sikit-sikit tak pakai, semua sekali. Bukan masukkan ke kepak lagi satu je, tak, semua sekali masuk. Fal yang misu, sebab ada riwayat kullahu, semuanya sekali. Kemudian apa? Lalat masih ada kat dalam air. Siapa nak buat? Thummal yanzi'u, kemudian keluarkan lalat tu. Jangan biarkan lalat kat dalam. Okey. Jadi yang kita keluarkan ni lalat. Lalat yang masuk dalam air ni ada dua kemungkinan. Satu, dia masuk tuk mati. Kenapa dia mati masuk dalam? Dia tak pandai berenang. Lemas. Oh, okey lah, lalat mati lemas. Beras. Jadi sama ada dia mati, tapi ada kemungkinan lain yang kenapa dia mati. Agak kenapa? Air panas. Air panas dia mati. Okey. Jadi ada satu keadaan lagi, dia masuk dalam air, dia tak mati. Dia masih hidup lagi. Orang nampak dia punya kepak masih gerak lagi, dia masih berenang-renang-renang kat situ. Dalam hadis ini, adakah Nabi SAW membeza-bezakan lalat ni yang masih hidup atau yang mati? Nabi tak bezakan. Semua buat benda yang sama, masukkan lalat keseluruhan dalam air. Kemudian angkat. So kalau angkat, sama ada dah mati, kita buang. Ataupun dah angkat, dia masih hidup. Silap dia terbang balik kan? Tak kira. Dan ini ada faedah yang penting. Sebab kalau lalat itu masih hidup, menunjukkan hadis ini mempunyai makna tambahan, added value sebenarnya, berbanding dengan hadis belalang. Sebab hadis belalang untuk belalang hidup ke belalang mati? Belalang mati sahaja. Dan tu kita kiaskan, kalau hidup pun sama jugalah. Tapi kalau lalat ni lagi jelas. Kalau lalat ni walau hidup sekalipun, hukumnya sama. Jadi boleh masuk ke dalam air. Air agaknya dalam cawan lah. Biasanya cawan. Dah sampai dua kolah tu. Tak sampai punya dua kolah. Air sedikit. Kalau lalat yang masuk itu najis, baik, apalagi dia mengubahkan warna air itu jadi kopi lalat, maka tentu sekali dia akan menajiskan air tersebut. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi SAW cuma perintahkan celupkan lagi, makin masukkan dalam lagi. Patut, kalau masukkan makin bersih ke makin kotor? Makin kotor patutnya. Jadi kita buang lepas tu, apa kita nak buat dengan air tu? Kita boleh buat, nak minum, minum. Nak angkat wuduk dengan dia, angkat wuduk lah. Nak mandi, mandi lah. Jadi menunjukkan bahawa itu air yang dimasuki lalat itu tidak terjejas dengan lalat. Tidak terjejas. So dia tetap bersih. So daripada hadis ini, daripada sini kita dapat hukum tentang lalat. Adakah lalat itu najis ataupun suci? Najis itu suci, ini bersih, tak najis. Sebab lalat itu mengandungi darah juga, macam belalang. Jadi menguatkan hadis belalang, dan darah yang pada lalat itu tidak mengalir. Ini antara binatang yang la nafsalahu sa'ilah. Sa'ilah itu maknanya mengalir. Jadi kalau jenis ataupun serangga binatang jenis macam gini, maka dimaafkan, tidak dikira najisnya, tidak dikira najis. Fa inna fi ahadi janahihi da'an. Kemudian Nabi SAW sambung, dan jumlah ini menerangkan sebab dan juga memberi petunjuk sebenarnya tentang kenapa dilakukan sebagaimana yang perintahkan tadi. Maka sesungguhnya di dalam salah satu kepaknya, salah satu dua kepaknya ada penyakit. Da'an ni penyakit. So penyakit maknanya membahayakan kesihatan. Kesihatan siapa kat sini yang dimasukkan? Bukan kesihatan lalat. Lalat memang bawa penyakit, dia tak sakit. Biasa gitu eh. Jadi yang sakit, yang boleh sakit diakibatkan penyakit yang dibawa oleh sebuah sayap lalat ni adalah yang nak minum daripada air tersebut. Dan ini menunjukkan bahawa syariat melihat kepada sebab-sebab manusia. Walaupun kalau kita nak namakan sebab saintifik, iyalah ni sebab saintifik. Sebab saintifik tak bercanggah dengan apa? Dengan akal. Bukan maknanya sakit, sihat semua datang daripada siapa sebenarnya? Daripada Allah SWT kan? Tak ada orang yang sihat, sakit melainkan Allah yang sihatkan dia atau Allah sakitkan dia. Dan kalau Allah nakkan dia terus sakit, dia terus sakit sampai mati pun. Walaupun dia makan apa ubat pun, betul tak? Kadang-kadang dia tak makan ubat pun Allah boleh sembuhkan. Itu menunjukkan bahawa sakit dan sembuh tu di tangan Allah SWT. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim AS, apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Jadi kita kena ambil sebab-sebab dunia ni. Jadi lalat tu ada penyakit di sebuah kepak dia. Wa fil akhari shifaan. Dan pada kepak yang lain terdapat ubat. Dan zahir ubat ni adalah ubat penyakit tertentu. Jadi ubat penyakit mana? Bukan ubat penyakit demam ke, penyakit ke apa awak boleh ambil daripada kepak lalat. Ni penyakit ni mana? Punya penyakit ni. Ubat untuk apa penyakit? Untuk kepak yang macam tu. Itu yang kita faham. Walaupun dia cakap sifaan nakira umum. Tak tahu besok orang kumpulkan apa tu, kepak lalat, masuk dalam botol ke plastik, jual. Ni ubat. Siapa kata ubat? Dia keluarkan hadis. Jual kat Singapore Expo nanti ya. Makanan Islam. Ubat-ubat secara Islam. Tak ada eh. Jadi maksud ubat kat sini, ubat untuk penyakit yang dibawa daripada kepak yang sebelah lagi. Ada tak disebut dalam hadis ini kepak mana satu yang bawa penyakit, mana satu yang bawa ubat? Tak disebutkan. Kanan ke kiri tak disebutkan. Jadi kita pun diamkan macam itu. Tapi sebagian ulama yang asyik tengok aja kan, lalat masuk dalam cawan, dia kata selalu yang lalat-lalat yang masuk tu, dia masukkan kepak kirinya dahulu. Wallahu'alam. Eh, tak boleh dipastikan. Ya? Yeah? Ini nak kena kaji lah siapa rajin. Kalau kopi dia sedap, lalat dia masuk banyak. Jadi kita boleh tengok eh. Jadi kita tak tahu. Ini antara perkara yang gaib. Dan zaman tu pun tak ada mikroskop nak tengok ada kuman ke apa. Bahkan seratus berapa ratus tahun selepas tu pun orang tak ada apa ni alat untuk melihat. So, Nabi SAW mengkhabarkan perkara yang gaib. Dan dia betul pula. Selepas itu diakui perkara ini oleh para pengkaji saintis dan sebagainya. So ini menunjukkan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mujizat sebenarnya. Wa fil akhari syifaan. Baik. Dan di dalam lafaz yang lain, dan lafaz inilah lafaz Bukhari ke Abu Daud? Lafaz Abu Daud. Macam kita tahu sebab belakang dia, dan Abu Daud dia tambahkan. So dia balik kepada Aqrabul Mazkur tu, kaedah bahasa Arab. Jadi kita lihat yang paling dekat sekali, iaitu Abu Daud yang tambahkan. Dan sesungguhnya dia menjaga diri dengan sayapnya yang terdapat penyakit. Siapa yang menjaga diri? Lalat tu jaga dirinya dengan sayapnya yang ada dak yang penyakit. So dia kan masuk ke air, jadi dia nak selamatkan diri dia, dia kasi racun tu pada pada air tersebut. Jadi awak minum mati, dia selamat, dia terbang nanti dia, dia kepak kering, dia lari lah lebih kurang, ataupun dia panjat pelan-pelan. Maksudnya dia bawa lah, dia bawa penyakit itu untuk apa? Untuk selamatkan dirinya. Sebab tu dia tak masuk dalam air dua-dua sekali, ataupun yang baik punya, dia masukkan yang sakit punya. So itu satu lagi ilmu yang kita tak akan dapat melainkan daripada wahyu. Baik, dalam hadis ini kalau kita lihat, Nabi SAW setelah memerintahkan kita memasukkan lalat tersebut dengan tangan ke, dengan sudu ke, dengan apa ke, baik, sumal yanzi'hu, kemudian kita keluarkan daripada air tersebut. Adakah Nabi SAW bila disuruh kita keluarkan lalat daripada air, disuruh kita bunuh lalat tu? Dia tak suruh dalam hadis. Tapi ada tak soalan, apa hukum bunuh lalat, Ustaz? Boleh ke tak boleh? Boleh tak kita ambil daripada hadis ini dalil tak boleh bunuh lalat? Sebab kalau boleh bunuh lalat, Nabi SAW dah perintahkan bunuh lalat, dah tangkap dah depan mata dah, bunuh je lah. Nabi tak suruh. So maknanya tak boleh bunuh lalat eh. Setuju? Tak suruh. Tapi dari implication tekan lah. Dah tekan. Tapi mungkin dia mati, mungkin dia tak mati lagi. Ha, tu dia. Jangan susah mati lah. Nah. So tak ada dalil dekat sini ataupun hampir macam menunjukkan bahawa tak dibunuh lalat tersebut. Jadi kita kena rujuk kepada dalil-dalil lain tentang membunuh binatang, serangga. Jadi asal dalam syariat tidak dibenarkan ataupun ya tidak dibenarkan membunuh sesuatu apa juga, melainkan ala qadril haja, yakni menurut keperluan. Tidak kita bunuh sesuatu melainkan apa? Menurut keperluan. Bukan suka-suka kita nak bunuh. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi SAW ceritakan tentang satu Nabi Allah daripada kalangan Bani Israel. Jadi dia sedang tidur, lepas tu ada serangga ke kerangga, semut lah eh, menggigitnya. Dia marah, dia perintahkan orang-orang dia untuk bakar apa dipanggil tu, busut apa semut tu lah. Jadi Allah SWT mewahyukannya dalam mimpi. Abin namlatin wahida ahlaktal ummah tusabbihullah. Apakah disebabkan seekor semut kau membinasakan satu umat yang bertasbih kepada Allah? Hadis ini dalam Bukhari, tak silap saya. So ni menunjukkan bahawa apa ni, tak boleh kita sewenang-wenangnya membunuh binatang, serangga. Jadi kalau kita nak bunuh pun semut yang tadi, kalau Nabi tu nak bunuh pun, dia boleh bunuh yang mana? Satu yang gigit dia je, yang lain tak payah lah. Jangan preemptif lah . Ni preemptif ni kaedah bahaya ni . Okay. Tapi kadang-kadang boleh lah, preemptif ni kadang-kadang boleh lah . Tak ada betul-betul membahayakan. Tapi kalau biasanya tidak, maka kita jangan bunuh semuanya sekali. Kita halau dia, kalau boleh kita halau, halau lah semut tu. Okay. Jangan sampai kita apa ni membunuh seluruhnya sekali. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah SWT, tusabbihullah ni ummah yang bertasbih pada Allah SWT. Kita nampak dia macam gitu, mungkin apa ni kita tak suka dengan dia, tapi sebenarnya dia bertasbih. Kita manusia ni belum tahu lagi bertasbih pada Allah SWT. Jadi itu kaedahnya. Jadi kalau lalat ini mengganggu kita apa semuanya, boleh kita bunuhnya. Sebab itu dibenarkan umat Islam membunuh anjing kalbul akur. Kalbul akur ni, kalau kita jalan kat lorong ni, dia dekat depan kita tu, dia akur, dia tak nak gerak. Dia suruh kita yang gerak. Dia gonggong, dia apa semuanya, kalau tak gerak, kita kena terkam ke apa semuanya. Itu namanya kalbul akur. Yang itu macam anjing, boleh kita bunuh. Itu sampai sekarang masih kita boleh bunuh anjing macam gitu. Dan kita boleh kiaskan hal tersebut dengan binatang-binatang lain yang mengganggu kita, membahaya dan sebagainya. Jadi hubungan antara hadis lalat ni dengan bab air jelas lah. Dia ceritakan tentang apa ni, hukum lalat yang masuk dalam air. So dia tidak merubah sifatnya. Kalau dia merubah sifatnya juga, Nabi SAW apa ni memaafkannya. Jadi kita masih boleh meminum. Jadi ada soalan, meminum air bekas lalat. Jadi minum air bekas lalat ni ada dua macam. Satu, meminum air bekas lalat yang telah dicelup dan dikeluarkan. Satu lagi adalah minum air bekas lalat yang belum dicelup tapi dikeluarkan saja. Faham eh? Okay, jadi apa hukum minum air yang lalat tu dah masuk, kita dah celup dan kita keluarkan? Boleh tak boleh? Boleh eh? Apa hukum minum air yang belum dicelup? Boleh tak? Belum dicelup, alat dah masuk, dia belum celup, dah keluarkan dulu. Boleh tak minum? Kenapa tak boleh? Sebab Nabi SAW kata apa? Ada penyakit. Jadi tak boleh minum dari sudut apa? Najis ke sebab penyakitnya? Sebab penyakitnya. Ada pun dalam masalah yang pertama, yang telah dicelup, kita boleh minum sebab apa? Sebab dah tak berpenyakit. Dia dah neutralize. Dan yang kedua, pasal dia masih bersih lagi, dia tak berubah apa-apa sifat. Persoalannya, kalau orang tak nak minum air bekas lalat yang telah dicelup pun, adakah orang ini menyalahi sunnah Nabi SAW, benci dengan sunnah Nabi SAW? So kalau dalam hatinya geli, dan boleh tak geli dengan sesuatu yang Nabi SAW tak geli? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh, apa dalil? Itu dia. Itulah dalil digunakan oleh ulama, bahawa kita, jika hati kita, nafsu kita tak termakan sesuatu, tak terminum sesuatu kerana geli, jijik, daripada sudut tabi'i, tak ada benda-benda lain, tak ada pengaruh-pengaruh lain, maka tidak mengapa kita tinggalkan. Dalilnya adalah Nabi SAW duduk pada satu majlis, orang bawakan macam-macam makanan, antaranya daging apa? daging biawak. Jadi orang semua makan, Nabi SAW tak makan. Bila ditanya kenapa tak makan, daging ini tak aku jumpa di tempat aku. Dan aku dapati jiwa aku tu geli kepadanya, jijik padanya, a'afuhu. So dia menunjukkan bahawa kalau awak geli, tak payah makan. So kalau air bekas lalat tak nak minum, tak payah minum. Tak payah nak tutup mata, filter punya nak minum, tak apa, tak ada, tak payah. Tak ada maknanya minum dapat pahala ke, tak ada. Kalau geli tak payah. Apa juga . Jadi kita boleh kiaskan lalat ni dengan binatang-binatang lain. So kalau kita buka apple tu ataupun tomato tu ataupun terung, selalu kan terung ada orang kat dalam dia kan. Kalau orang tanya awak, boleh tak kita makan orang kat dalam sayur-sayuran, buah-buahan ni? Boleh. Ha? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Sebab apa tadi kaedah kita pakai? Kiaskan dengan lalat, dengan belalang ni. Sebab dia adalah serangga yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Bukan tak darah, darah tak mengalir. Kalau darah mengalir, maknanya dia dah najis. Okey. Jadi kita boleh makan apple dengan ulat-ulat dia sekali. Biasa tak lah. Kalau tak nak, tak apa. Tapi kurma selalu ada. Especially kurma kering . Kurma ajwak ke, bukan kurma apa ke. Selalu dia ada kat dalam. Kita nak makan? Boleh. Ataupun dia dah mati. Boleh makan tak? Boleh makan. Perlu tak nak celup-celupkan dia ke apa semuanya? Tak ada. Ini cuma khas untuk air dalam minuman. Misalnya lalat dalam minuman. Baik. Walau bagaimana pun, binatang atau serangga-serangga yang tidak mempunyai darah yang mengalir ni terbagi kepada dua bahagian juga. Yang pertama, serangga-serangga ni dan termasuk dia cacing dan sebagainya, ada yang berasal mutawallid, dilahirkan daripada suci, ada yang dilahirkan daripada yang najis. Adakah hukumnya sama? Semua ni darahnya tak mengalir. So kalau semut, boleh tak kita bukan kita makan, maksudnya dia kalau masuk dalam air, ni bukan cerita pasal makan dengan minum dia. Ni kalau dia masuk dalam air, apakah najis air tersebut? Kerana semut? Tidak. Sebab apa? Asalnya dia tidak dilahirkan daripada apa? Daripada najis. Jadi balik asallah suci. Okey. Cacing ada dua macam. Ada yang kutu beras apa tu semuanya. Itu semuanya boleh tak? Kalau kena air ke kita minum air tersebut? Boleh. Yang ini semua tak payah celup . Sebab apa? Dia berasal daripada beras yang bersih ataupun apa ni, sayur, apple dan sebagainya atau kurma. Tetapi di sana terdapat serangga-serangga yang berasal daripada najis. Boleh tak kita makan? Bukan kita makan. Boleh tak perlu tak kita cuci kerana dia apa ni? Kita kena minuman kita. Ikut hadis ini tak payah. Kita kena satu-satu. Tetapi payah ke tak payah cuci? Kalau masuknya lalat yang keluar daripada toilet, lalat ke, cacing ke, lipas ke, jawabnya apa? Nak ambil hadis ini ataupun tidak? Jadi jawab kita tak. Jadi kita nak ambil hadis apa? Kita ambil hadis Al-Jallalah atau Al-Jullalah. Nabi SAW larang daripada memakan daging binatang jallalah. Jallalah ni adalah binatang yang halal dimakan, seperti ayam, lembu dan sebagainya. Tetapi makanan yang dia makan adalah kotoran, bau. Jadi yang macam gini, ayam ni tak boleh kita makan. Nabi SAW larang, maknanya dia haram. Dan tidak ada makna dilarang ayam yang asalnya boleh kita sebelih makan kerana dia memakan jallalah. Jalalahnya dia makan kekotoran. So kekotoran itu memberi kesan kepada apa? Kepada dagingnya. Dan dalam hal apa tu tadi apa? Cacing, lalat, Ada lalat memang keluar daripada najis kan. Dan seumpamanya kalau dia keluar daripada najis, kita tak boleh. Yang ni dia bila masuk dalam air, dia jadi kotor. Jadi najis dan kita tak boleh pakai, tak boleh gunakan lagi. Jika air tu sedikitlah. Dan lalat dalam hadis ini, kata saya tadi dah terkatakan tu, apa hukum makan lalat? Tak boleh sebab Nabi suruh buang. Tak boleh makan lalat sebab Nabi perintahkan untuk apa? Buang lalat tersebut. Daripada sudut situlah. Tetapi daripada sudut lain, kita dapati bahawa lalat itu bersih. Sebab dia tak memberi kesan kepada air. Dan benda-benda bersih, asal dia boleh kita apa? Kita boleh makan. Betul tak ni? Kita kan baca ayat tadi, wa yuhillu lahumut thayyibat, yang menghalalkan untuk kamu benda yang baik-baik, yang bersih, dan mengharamkan atas kamu benda-benda yang jijik dan yang kotor, yang najis. So kalau bersih asalnya boleh kita makan. Tapi ini bukan satu kaedah. Sebab kita dah mati ada benda-benda yang bersih, yang tidak najis, tapi tak boleh kita kita makan. Contohnya apa? Ingat tak hadis apa kita baca kemarin? Hadis kucing. Kucing tu minum daripada bekas wuduk. Nabi SAW kata kucing tu bersih. Nabi terangkan kenapa dia bersih. Tapi adakah maknanya kucing tu bersih, kita boleh sembelih kucing dan kita buat sup? Tentu sekali tak boleh. So tak maknanya dia bersih, kita boleh makan. Dan dalam hal ini, lalat ni kalau dia bersih pun tak boleh dimakan dari sudut apa? Dari sudut dia bawa penyakit. Bahkan banyak penyakit datang daripada lalat. Banyak wabak bahkan datang daripada lalat. Tempat yang kotor, siapa yang akan datang? Lalat ni yang datang. Yang lepas dia akan hinggap kepada benda-benda lain dan mulalah meribaknya penyakit. So, kotor tu adalah salah satu sebab pada penyakit. Ini kita di Singapura dah memang dah master dah pengalaman lah tentang penyakit yang disebabkan daripada kekotoran. Kita jadi fobia tentang apa ni? Tentang makanan yang kotor, minuman yang kotor. Baik. Satu lagi faedah daripada hadis ini, iaitu sebahagian mu'asirin, orang-orang yang datang mutaakhirin ni, boleh melihat hadis ini, mereka macam ketawakan hadis ini. Sebab apa? Mereka katakan ini adalah perkara yang tidak logik. Cakap pasal lalat lah, lalat pun ada kandungan agama. Itu satu. Sebagian kata macam itu. Yang kedua, apa ni lalat sebelah bawa penyakit, sebelah bawa ubat ni? Apa cakap ni? Hayalan aja. Ini dongeng saja, kata mereka. Ini bukan syariat sebenarnya. Nabi SAW semua cakap tentang perkara yang dipercayai oleh orang Arab pada zamannya. Ataupun kalau mereka baik sikit, tak cakap pasal Nabi, mereka cakap pasal Abu Hurairah. Ini datang daripada siapa? Oh, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan riwayat ni, apa, Abu Hurairah ni memang orang yang banyak riwayatkan. Semua dia masukkan, semua dia riwayatkan. Jadi ini bukan yang kita boleh terima. Jadi untuk orang yang beriman, bila mereka berkata demikian, jawapan kita kepada mereka adalah, ini metodologi menggunakan apa? Menggunakan pendapat, menggunakan akal yang berpenyakit ini dalam menerima dan menolak wahyu yang suci. So bagaimana kita boleh meletakkan hukum untuk menerima atau tak menerima satu-satunya hadis atau satu-satunya ayat Al-Quran setakat dengan apa akal kita boleh terima ataupun menolaknya? Tak mungkin. Ini adalah selemah-lemahnya apa? Selemah-lemahnya metodologi, selemah-lemahnya manhaj. Dan ini tak lain tak bukan menunjukkan kelemahan apa? Kelemahan iman. Kalau kita tak cakap kelemahan akal, orang cakap inilah orang-orang yang lemah akal dia sebenarnya, dan itu diakibatkan lemah iman. Kalau kita lihat lebah, lebah ni macam lalat juga. Okey. Kita tahu bahawa kalau awak tersilap nak tepuk dia, awak ingat dia lalat, apa jadi pada awak kalau dia lepas? Dia tepuk awak. Dia punya sengat makan berhari-hari. Siapa pernah kena? Masya Allah. Makan hari kalau kena. Dia punya bisa tu kalau tak tarik, lambat dia baik. Tapi dalam asrama, dan segat tu datang daripada mana? Daripada bahagian mana lebah tu? Daripada gigi, mulut lah. Daripada mulut dia. Dan kita semua tahu daripada mulut lebah tu lah makanan yang merupakan apa? Obat, syifa, linnas untuk manusia. Madu. Tempat sama. Tapi boleh bertemunya apa? Dua perkara yang berlawanan. Penyakit, yang ni sengat, bisa dan apa? Dan ubat, yang ni madu. So, takkan mustahil lalat bawa apa ni penyakit di salah satu kepak dia dan bawa ubat di salah satu kepaknya yang lain. Kalau pakai akal, orang yang ada akal, maka dia kata terima setuju. Perkara yang benar. Walau bagaimana pun, baik. Satu lagi masalah, ini masalah fiqah. Dalam hadis ini, tadi kita dah sebutkan kalau kita tak nak minum tak apa. Kalau kita ji. Kalau kita tak nak minum sebab kita rasa ni kotor, kerana ni air yang dah masuk lalat, bekas lalat, ni berpenyakit, apa hukumnya? Tak apa. Faham eh? Satu, kita tak nak minum pasal geli lah. Satu lagi, kita tak nak minum pasal kita rasa ni belum bersih lagi. Main celup-celup ni tak jadi lagi. Jadi apa hukumnya kalau kita tinggalkan minum kerana sebab itu? Berdosa. Haram dan berdosa. Menunjukkan kelemahan iman. Kerana dia tak menerima hadis Nabi SAW yang sahih. Dan syarat orang tu betul-betul beriman, bukan hanya dia ucap la ilaha illallah sahaja, tapi dia juga kena menunaikan tanggungjawab ataupun syarat-syaratnya. Antaranya adalah taat pada Allah, menerima daripada Allah dan menerima apa daripada Rasul SAW. Sebab tu dalam firman Allah SWT, fala yu'minuna, maka tidaklah mereka beriman. Allah SWT nafikan keimanan daripada mereka. Siapa dia? Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampailah mereka menghakimkan kau dalam perkara-perkara yang mereka berselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian bila Nabi dah hukum, Nabi dah cakap dah ni hukum apa Nabi soalan kat sini? Celup kan? La yajidu fi anfusihim, mereka tidak dapati di dalam jiwa mereka harajan, sedikit kesempitan pun. Harajan nakirah, sedikit kesempitan pun, susah ke apa ke, semua tak ada dalam hati mereka. Dan mereka menerimanya taslima, wa yusallimu taslima. So kalau orang tak nak minum tadi kerana apa? Masih kotor lagi, masih berpenyakit lagi, tentu dia belum apa? Dia belum beriman, dia belum terima. Jadi bagaimana dengan orang yang mengutuk-ngutuk caci maki hadis seperti ini? Dan itu adalah satu kumpulan yang khas. Zaman sekarang kita panggil dia liberal. Zaman dahulu, sikit masa dulu, orang panggil dia aqlaniyun, kumpulan yang gunakan akal. Tapi sebenarnya tak salah gunakan akal. Jadi panggilan aqlaniyun tu tak berapa tepat. Jadi yang lebih digemari adalah panggilan asraniyun. Asraniyun daripada asr. Wal asr kan dia? Yang ini masa, yang ini orang-orang yang modernis lah, yang mengikut masa je. Dan meninggalkan apa? Menggunakan akal dan meninggalkan wahyu. Nak cerita pasal liberal ni, panjang lebar lah. Tempat kita dah mula sikit demi sedikit. Orang menolak hadis, menolak Al-Quran dan memahaminya dengan fahaman-fahaman yang menggunakan akal. Tapi di negeri jiran banyak hal macam ni. Lagi-lagi di Indonesia, banyak masalah. Mereka menolak tu, menolak ni, dan mereka mentakwilkan hadis-hadis mengikut apa? Hawa nafsu, dan mengikut keadaan semasa. Dan dua perkara, dalam dua keadaan atau dua bab yang sering dijadikan isu adalah masalah hukum akam wanita. Saya rasa itulah yang paling besar. Selain daripada hudud lah adalah tentang hukum akam wanita. So diorang masuk daripada apa? Daripada dakwaan-dakwaan di ayat-ayat membebaskan wanita. Jadi kemudian dikeluarkan hadis-hadis tentang apa ni, tentang wanita apa semuanya, menunjukkan bahawa Islam menzalimi wanita dan harus dibuang ataupun difahamkan dengan fahaman yang lain dan seterusnya. Jadi untuk apa ni, orang-orang Islam, ialah kalau kita nak jawab apa ni, mudah senang jelah beriman pada apa yang datang pada Allah dan Rasulnya, betul. Tapi kadang-kadang ahlul ilm dan pelajar-pelajar agama kena lebih mendalami akan agama ni dan cuba cari jawapan apa dan menjawab syubhat dan dakwah-dakwah mereka yang salah. Jadi walaubagaimanapun Islam tidak menyalahi atau menyalahkan kita menggunakan akal dan mencari sebab-sebab ta'lil di sebalik Quran dan hadis. Tapi ketahuilah ta'lil ini ataupun mencari sebab ini, dia seolah-olah seperti sebuah senjata yang mempunyai dua mata. Dia bagus, mata yang pertama bagus. Maknanya dia boleh memberi kita kefahaman yang lebih tentang hadis tersebut dan kita boleh aplikasi kepada perkara-perkara yang lain yang seumpama dengannya. Kias lah. Dan kita makin lagi bersungguh-sungguh mengamalkan perkara yang kita faham maknanya. Tapi mata lagi satu dia boleh apa? Dia boleh mencocok kita. Sebab apa ni? Sebab dengan kita gunakan akal, lalas kita apa? Kita tolak dan kita tidak beramal dengan hadis-hadis yang sahih ataupun ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa-apa soalan? Boleh tak minum kalau geli? Boleh? Ha. Jadi, kalau kita dah tahu lah nak masuk, kita tahu kita geli. Kita tak akan tahan minum. Maka kita nak teruskan juga. Oh, kita tak nak minum. Jok. Jelas lah. Ni sama dengan bab apa tu, pakaian ataupun hal-hal lain yang kita tak nak pakai. Dan sebelum kita cakap pasal nak cuci tak cuci, adakah kita kena cuci serta-merta ataupun tidak? Jadi kalau kita lihat hadis ni macam serta-merta, bila dia anjing jilat je mesti kena cepat-cepat cuci dan sertu kan. Dia jawabnya tak. Itu semua hukum ni, semuanya perintah mencuci ni adalah untuk orang yang nak menggunakan air tersebut. Kalau tak guna kan tak payah. Tak ada pasal. Memang kita nak buang. Cawan dah campak dah. Daripada kedai kopi dah nak apa ni, bawa stok baru. Kita cawan dia kopi, apa ni, dah sumpak-sumpik ke apa kan. Ada air lalat masuk. Dia nak kena cuci ke? Nak kena celup ke? Tak payahlah. Dia nak buang memang je, tak payah. Jadi ini hanya khas untuk yang kita nak pakai saja. Kenapa kita kata demikian? Sebab hukum ini mempunyai makna yang zahir yang boleh kita nampak. Bukan yang tak ada makna. Sebab tu kita kena hati-hati lah cakap pasal hikmah-hikmah ataupun fadilat-fadilat amalan dan sebagainya. Dan hati-hati tu semua, kalau benda-benda raib kita serahkan pada Allah SWT, baik kita jangan cakap. Sebab tu kalau kita lihat salafus salih, sahabat-sahabat bila tafsirkan, huraikan ayat Quran, kita dapati kalimat dia pendek. Kadang satu perkataan je atau dua tiga perkataan. Kalau kita tengok zaman sekarang, dia tafsirkan berjela-jela. Sebab apa? Dia, para ulama, para sahabat dan salafus salih, mereka takut nak cakap, nak banyakkan keluarkan apa ni, sebab-sebab daripada wahyu. Dan itu adalah perkara yang tercela, itu termasuk at-takalluf, iaitu tersusah-susah, apa dipanggil tu? Memang takalluf, tersusah-susah nak keluarkan sesuatu, tak bagus. Kita cukup apa yang ada, cukup kalau memang ada nampak dia punya hikmah, kita sebutkan. Waktu firman Allah SWT, qul la as'alukum alaihi ajran wa ma ana minal mutakallifin. Aku bukanlah seorang yang mutakallif, yang susah-susah nak keluarkan hukum apa semuanya, tidak. Jadi kita cukup dengan zahir ataupun yang boleh, yang senang dinampak. Baru-baru ni orang ceritakan tentang kelebihan solat. Kelebihan solat memang banyaklah. Yang kita tahu, yang kita tak tahu pun. Tapi kita tahu apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, mesti ada maslahat untuk kita. Tapi kita cerita lah pula dia bagus, apa ni, menyihatkan badan, duduk macam gini, position sampaikan jari macam gini pun, wah ini bagus untuk untuk lelaki lah, apa macam-macam. Susah, apa hal ni? Jadi sedih juga kita, kita kenapa kita sampai kaji sampai macam itu sekali. Dan kita tahu awak bandingkan solat dengan awak keluar pergi kerja. Kalau zaman dulu pergi kerja, tangkap ikan ke ataupun cangkul apa semuanya, dia punya exercise lagi banyak daripada solat. Tapi dah tak payah nak solat lah. Fikir dengan mulut aja. Itu sekali tidak solat, tak solat. Dan kita tahu asal mak diperintahkan untuk solat bukan untuk untuk kesihatan, untuk apa semuanya. Banyak orang solat, penyakit banyak. Darah tinggi, kencing manis, apa penyakit semua ada kat dalam orang yang yang rajin solat. Ada tak? Ada. Kenapa kalau betul solat tu mengelakkan penyakit, kenapa dia masih sakit lagi? So, ya bukan tu saja, ada perkara-perkara lain yang boleh buat kita sakit dan sihat. Jadi, kali ini sepatutnya, sebab walaupun kita tercabar dengan dengan teknologi, dengan idea-idea, dan kita bersemangat nak kasih orang cinta pada agama, pada ibadat-ibadat seperti solat dan sebagainya. Jadi kita nak keluarkanlah rahsia-rahsianya dari sudut saintifik dan apa semuanya. Tetapi kita tak sedar bahawa bila kita lakukan demikian, kita dah bertakalluf. Yang ini kita dah susah-susah dah buat-buat. Dan bila kita buat macam itu, itu dilarang dalam dalam agama. Adakah orang solat pasal nak tahu nisa? Adakah orang puasa pasal dia nak diet? Apa ada faedah sangat kalau daripada sudut itu? Adakah orang buat haji pasal dia boleh jumpa macam-macam negeri? Boleh beli kapet Rusia, boleh beli boleh beli teropong Rusia. Rusia memang banyak bawa barang dia. Dia bawa kasut Rusia yang cantik tu kan, untuk baby awak tu, stokin dia. Kadang-kadang ada bawa senapang pun bawa pergi Mekah. Jadi awak datang sana macam-macam awak boleh beli. Adakah kita tujuan nak jual beli kat sana? Itu faedah haji, takkanlah tu. Jadi faedahnya yang pertama dan yang terakhir adalah apa? Ibadat ni adalah dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, kita taat dah. Yang lain-lain mana yang kita tahu kita cakaplah. Mana kita tahu kita tak cakap. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini dulu. Kalau tak ada apa-apa soalan, tak ada eh. Nah. Al-Hud itu adalah nama untuk ikan yang ada dalam laut ataupun dalam air lah maksud dia. Jadi ikan naik tawar, air masin, air manis, semua sama. Tak ada apa, tak ada beza. Air longkang pun boleh. Jangan sampai ada penyakit, sudah apa kita cakap? Jangan sampai berpenyakit memudaratkan, semua boleh. Itu asal dia kan. Ya. Macam mana dengan rezeki? Oh, makanan. Lalat masuk kat makanan. Apa jawab kita kalau lalat masuk kat makanan? Ini patut daripada tadi orang tanya. Saya tak sebutkan masalah tu. Tapi saya sentuh sikit je. Dia kalau masuk dalam air jelas lah, kita celupkan. Kalau masuk kat makanan, kat kek awak, birthday kek, nak kena celupkan dia tu. Nanti lah salah satu. Yang tadi kita dah tahu tak jawab apa ni permasalahan tu. Kalau kena kat makanan, kena kat kek, kena kat roti, kat nasi, apa kita buat? Celupkan juga. Apa awak buat? Angkat, buang. Dan lebih yang ambil lebih ekstra sikit, ambil lebih sikit dalam sikit, buang semua habis kita. Kenapa kita tak celup? Pasal dia bukan air. Dia tak menjejaskan apa. Kalau dia penyakit, dia jejas kat situ je. Tapi kalau masuk dalam air, tu yang kata dia akan dissolve. Racun dia akan dissolve. Soalan? Soalan air tu tak ada cara yang banyak masuk dalam air. Kalau nak buang, buang lah. Kita dah tahu kita apa kita beli ni, kita buang air tu, jangan air tu kan membazir. Tak ada, tak membazir. Kalau geli tak ada pasal, tak ada pasal. Kalau sebab dia geli, tak membazir, tak masuk dalam bab membazir. Kalau gitu Nabi SAW, kita tak sabar ceritanya Khalid bin Walid makan daging biawak tu kan. Nabi, ya Rasulullah, ini membazir ni tak makan, mesti makan eh. Nasib baik Nabi SAW tak makan. Nasib baik ada hadis tu. Kalau tidak habis, ada orang pakai idea dia. Dia kata kita mesti makan. Semua orang kasih, kita mesti makan. Tak mestinya juga. Cuma cara jawab Nabi SAW sebenarnya dalam hadis tu ada maksud, ada benda lain. Cara Nabi SAW jawab tu, dia tak menyakitkan ataupun apa mengecilkan hati apa, tetap, apa ni, tuan rumah. Kita tak sedap lah, baru makan aku baru, ini hari-hari makan makaroni je kasih lah. Misal je lah kan, jelak je lah. Dan macam itu tak bagus lah. Cara Nabi SAW jawab tu dah lah benar, dia tak bohong. Dan satu lagi dia, dia tak mengecilkan hati hati orang lain. Satu lagi, kalau dia masuk, lalat ni masuk kat dalam minuman, bukan kita punya, orang lain punya, apa hukumnya kita buat dalam perintah dalam hadis ini? Yang ni kita celupkan dan kita buang lepas tu. Mesti ke tak mesti? Dia ada lepas. Dia tak ada? Dia tak ada. Kalau dia ada, dia kena buat. Dia tak ada. Jadi orang tu dah order kopi kan? Dia pergi telefon ke apa semuanya, lalat masuk. Tak boleh Ustaz, dia dah buang, dia tak tahu Ustaz dia masuk lagi. Tak boleh lah, tapi kalau kita tak celup, sikit lalat tu terbang, dia panjat tepi-tepi, dia terbang. Itu akibat kalau awak lambat celup. Awak tunggu dia balik. So macam mana? Dah tak boleh pakai? Dah rugi. Ini membazir tak? Membazir pasal mungkin orang tu nak minum. Pasal kopi dengan air biasa, kopi manis, dia sedap, dia bau, dia kalah kan, dia minum. Dia gurau je lah. Tapi maksud dia apa? Ini pembahasan ni memang saya sebut kan, pasal ulama' dia cakap. Hampir terlupa tadi. Jadi kata ulama', mengikut hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsi ma yuhibbu li akhihi. Ma hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang daripada kamu sampailah dia sukakan untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. So kalau dia tak mau minum yang ada penyakit, air yang berpenyakit, dia pun tak mau kawan dia minum air yang ada penyakit. So apa dia buat? Dia kena celupkan. Cuma ada khilaf sama ada wajib ataupun tak wajib dia celupkan dan dia buang lalat tu daripada minuman kawan dia. Dan kalau ada orang mengatakan dia wajib, dalilnya kuat. Sebab kalau tidak, kita diamkan, lalat tu keluar. Lalat tu keluar, dia selalu hidup sebenarnya. Lalat tu kuat tu, dia punya sayap dia, helikopter, dia boleh lama-lama dia terbang. Jadi akan apa? Akan menyakit kalau kita sakit masuk hospital. So penyebab dia, siapa yang tak menyelamatkan dia? Awak tak nak amalkan hadis ni. Nafsi-nafsi. So berdosa kan? Kalau berdosa maknanya benda tu haram lah. So wajib kita buatkan. So kalau telah meninggalkan pinggan tak, sahabat dia tak tahu pasal ni. Selalu sekali nampak timbulkan fitnah. Kalau dia nampak, kalau dia ada dekat mata, kita tak payah buatkan. Ni saya cakap tak ada lah, dia jauh lah. Lambat. Sebab saya pernah ada kala juga kita tengah makan-makan apa semuanya, betul-betul lalat dekat Madinah, memang banyak lalat masuk kat dalam. Cepat-cepat orang tu dia celupkan orang punya air. Sebenarnya orang tak kisah sangat pasal lalat, orang kisah pasal dia punya apa. So dah jadi gaduh lah. Atau banyak tak sedap aja. Okay, jadi dalam hari ni ada hubungan antara manusia dengan manusia. Susah kita nak cakap, banyak sangat dia punya apa, dia punya cabang dia. Okay, kita berhenti di sini dahulu, masa dah lambat. InsyaAllah apa yang kita dengar, kita baca, memberi manfaat untuk kita. Subhanakallah wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.